Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman yang berkat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dirasah kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masuk pada bab kedua ya, yaitu fi adabil muallimi wal mutaallimi wa afatul ilmi wa bayanul ulama'i su'i wa ulama'il akhirah. Bab tentang adab pelajar dan pengajar. Pengajar dan pelajar ilmu. Dan penjelasan tentang ulama yang buruk dan ulama akhirat. Tapi dalam kesempatan ini, mungkin kita hanya bisa menjelaskan tentang adab-adab muallim wal muta'allim. Adab-adab pengajar dan pelajar. Karena waktu ya. Baik, kita akan bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Budama atau ringkasan beliau dari Mukhtasarnya Minhajul Qasidinnya Abdul Rahman Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullah: Amma al-muta'allimu yanbaghi lahu taqdimu taharati an-nafsi an radha'il al-akhlaqi wa madmum as-sifat. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa adapun bagi para pelajar, maka hendaklah baginya mendahulukan kesucian jiwa dari buruknya akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Idzal ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu adalah ibadah hati. Kalau ibadah itu diharuskan taharah, maka begitu juga dalam mencari ilmu mesti ada kesucian, karena ibadah itu adalah, atau mencari ilmu itu ibadahnya apa? Hati. Ilmu itu ibadahnya hati, maka mesti ada kesucian jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk ya, serta sifat-sifat yang tercela. Wayam bagilahu qat'ul 'alaq 'alaik asyaghilah, maka seharusnya harus ada bagi thalabul ilmi untuk memutus semua perkara-perkara yang menyibukkan ya, jadi perkara menyibukkan dari ilmu, sesuatu yang tidak berarti maka tidak boleh disibukkan kita di situ. Karena kalau kita menyibukkan pada perkara-perkara selain ilmu, maka itu akan mengganggu ya, belajarnya dia terhadap ilmu tersebut. Fa inal fiqrata mahma tawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Karena kekhusyuan ya, konsentrasi apabila sudah bercabang, maka dia tidak akan bisa ya, mencapai hakikat ilmu itu sendiri. Maka seorang pelajar ilmu harus fokus, ya, konsentrasi di dalam belajarnya. Tidak boleh banyak cabang-cabang yang lain, sehingga dia menghilangkan kefokusannya dalam mencari ilmu. Akhirnya dia tidak sampai kepada hasil yang maksimal daripada ilmu tersebut. Masalahnya sekarang para thalabul ilmu sibuk dengan berbagai aktivitas yang lainnya. Ya. Di kampus-kampus, Karena mereka tidak mencari ilmu. Mereka mencari hal-hal yang lain. Waqad kana as-salafu yu'athiruna al-ilma ala kulli syai'in. Sungguh dulu orang-orang salaf, para salaf kita, pendahulu kita yang saleh, mereka senantiasa mendahulukan ilmu dari segala sesuatu. Jadi mereka mendahulukan ilmu, mementingkan ilmu dari segala sesuatu. Farwiya an Imam Ahmad rahimahullahu taala annahu lam yatazawwaj illa ba'da 40, masyaallah. Sungguhnya Imam Ahmad, di sini sebutan diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah rahmatinya, bahwasanya beliau tidak menikah kecuali sampai usia 40 tahun. Dan dia pun berdakwah di usia 40 tahun, menikah di usia itu. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, di sini disebutkan begitu. Ya, sampai mereka dan banyak para ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, mereka sampai ada yang tidak menikah karena sibuk dengan ilmu. Jadi antum tidak apa-apa kalau sekarang masih jomblo, masih belum laku, ya, tidak apa-apa. Yang Ahmad yang mulia aja 40 tahun, ya, tidak apa-apa. Tapi antum sibuk di ilmu. Kalau antum enggak sibuk di ilmu, nikah juga enggak, nyibukin apa? Gitu ya. Wa uhliyat ila Abi Bakrin ibnu Anbari jariatan. Dan Abu Bakar ibnu Anbari ini pernah diberikan hadiah seorang jariah, budak wanita. Falama udhilat alaih, ketika si budak wanita ini masuk ke kamarnya, siapa? Abu Bakar ala ibnu Anbari. Tafakkarat, maka si Abu Bakar Anbari ini, ya tentunya dapat seorang wanita yang dihadiahkan suruh jadi seorang istri, maka dia pun sibuk dengan wanita itu. Tafakkara fi ihraji istighali biki, ya, bi istihraji mas'alatun fa'ajabat anhu. Maka dia pun berusaha bagaimana dia keluar daripada kesibukan itu, ya. Fa'azabat anhu, artinya dia tidak bisa, ya, memiliki jalan keluar darinya. Nah, sibuk mengurusi ada barang baru gitu kan. Ada sesuatu yang menyibukkan yang lain dalam hatinya selain ilmu. Faqala, maka berkata Abu Bakar Al-Anbari kepada wanita ini, ya, ahrijuha ila nuhas. Keluarkan wanita ini, ya, kepada, ya, jual kepada penjual budak. Subhanallah. Tega gak kita seperti itu? Ulama sampai demikian. Ketika hatinya berpaling kesibukannya dari ilmu ke sesuatu yang lain, maka gak ada jalan keluar baginya kecuali bagaimana ini? Sudahlah, jual saja budak ini. Ya, jual saja budak ini. Ya, mungkin budaknya cantik, ya kan? Sehingga hatinya terpaut lebih kepada wanita tersebut. Kata beliau, ahrijuha, keluarkan wanita ini ila nahas, ya, kepada apa? Penjual budak. Faqalat, maka berkata wanita ini, lihat wanita ini, halli min dhanbin, apakah aku punya dosa, apakah aku punya salah kepadamu wahai tuan? Qala la. Abu Bakar Al-Anbari mengatakan, enggak, kamu enggak punya salah sama sekali. Illa an qal anna qalbi istaghali biki. Masalahnya hatiku ini sibuk denganmu, terpaut denganmu, sehingga aku meninggalkan apa? Ilmu. Wa ma qadra mislukai yamna'uni ilmi. Orang semisalmu itu harusnya tidak menyibukkanku, ya, menyibukkanku dari ilmu. Subhanallah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana para ulama kita. Ya. Sampai dihadiahkan seorang budak pun dia menjualnya kembali bukan karena kesalahan wanita itu, tapi dikarenakan dirinya sadar telah tersibukkan dengan wanita itu, kemudian lambat laun menjauhi ilmu. Ketika dia sadar dan tidak ada jalan keluar baginya, dia tidak bisa, ya, membagi waktunya, maka dia menjual wanita tersebut ke penjual budak. Masya Allah. Wa'alal muta'allimi ayyulqiya zimamahu ilal mu'allimi ilqa'al maridi zimamahu ilal tabibi. Masya Allah. Dia mengatakan, seharusnya seorang pelajar ilmu itu hendaklah dia menyerahkan urusannya kepada gurunya. Hendaklah dia menyerahkan urusannya kepada gurunya sebagaimana seorang yang sakit menyerahkan urusannya kepada seorang tabib. Orang yang sakit, tabibnya begini-begini, dia nerima saja, oke saja. Begitulah seorang pelajar ilmu kepada gurunya, mesti pasrah kepada gurunya. Fayatawadu alahu, hendaklah memiliki ketawaduan di hadapan gurunya. Tawadu kepada gurunya. Wayubalik fi khidmatihi. Dan dia mesti juga melayaninya. Melayani gurunya. Waqad kana Ibu Abbasin radhiyallahu anhu ya'khudhu bi rikabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan sungguh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas seorang sahabat, dia pernah mengambil tali kekang kendaraan Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Sabit termasuk guru dari guru Abdullah bin Abbas, ya. Wa yaqul, dan berkata Abdullah bin Abbas, hakada umirna an naf'ala bil ulama. Beginilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada para ulama. Zaid bin Sabit seorang ulamanya kaum Ansar. Ya. Yang Abdullah bin Abbas masih kecil pernah belajar kepadanya. Ya. Dia katakan apa? Beginilah kami diperintahkan berbuat kepada para ulama, melayani guru-gurunya. Subhanallah. Wa mata takabbara al-muta'allimu ay yastafida min ghairi mawsufin bitaqaddumi fa huwa jahilun. Maka kapan saja seorang pelajar merasa besar, merasa sombong, tidak mau belajar kepada orang-orang yang belum terkenal dari sisi keilmuan atau pendatang baru, seorang guru yang datang baru kemudian dia tidak mau belajar kepadanya, maka disebutkan syekh bahwa jahil, maka ini kebodohan. Ya, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang baru mungkin belum terkenal tapi dia punya ilmu, belajarlah darinya. Jangan kau ini enggak terkenal, ini enggak ada ilmu tapi enggak, saya belajar sama itu saja. Di sini disebutkan syekh bahwa jahil, ini kebodohan. Kenapa? Li'annal hikmah tadallatul mu'min aynama wajadaha akhudaha. Karena sungguhnya hikmah, ilmu itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Maka kapan saja dia mendapatkannya, ambil. Seperti kita punya barang kemudian hilang, maka kapan diketemukan, diambil. Maka ketika ada orang yang berilmu, yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang tertentu misalnya, maka belajarlah kepadanya. Karena engkau tidak lebih baik darinya. Dia punya pembendaharaan ilmu. Maka ilmu itu barang yang hilang dari seorang mukmin. Maka pansanya dia mendapatkan, maka dia mesti mengambilnya. Wal yada ra'yahu li ra'yi muallimihi, dan hendaklah dia meninggalkan pendapatnya dari pendapat gurunya. Fa in khata al muallimu anfa alil muta'allimi min sawabi nafsi. Karena sesungguhnya kekeliruan seorang guru ini masih bermanfaat bagi seorang murid, ya, daripada apa? Benarnya murid pada dirinya sendiri. Subhanallah. Seandainya seorang guru itu keliru dan kita masih beradab kepadanya, ya, bersabar bersamanya, itu masih punya manfaat yang besar bagi seorang murid, walau murid merasa dirinya benar. Beginilah bagaimana Imam Qudamah rahimahullah, ya, menasihati para talabul ilmi. Bagaimana ta'zimnya, pengagungannya seorang murid kepada guru harus demikian. Ya. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi amatan wa tahussuhu bi tahiyatin wa an tajlisa amamahu wa la tushiru 'indahu bi yadika wa la tagmazanna bi 'ainika wa la taqsuru 'alayhi su'al wa la tu'ayyinuhu fil jawab wa la talmi 'alayhi idza kasal wala turaji'uhu ila imtana wala ta'khud bi sawabi idan nahad wala tufsha lahu syarran, dan banyak sekali ini ya. Sesungguhnya hak seorang guru atasmu adalah hendaklah engkau memberikan salam kepadanya secara umum, kemudian mengkhususkannya dengan penghormatan, dan engkau duduk di hadapannya. Janganlah engkau ya wala tusyiru indahu biyadika, ya jangan engkau menunjuk dia ya di depanmu ya dengan tanganmu. Oh ustaz, gitu enggak boleh. Ya, tunjuk di depannya. Wala tagmazan nabi ainik, jangan kau memberikan isyarat dengan matamu. Gitu misalnya dengan mata kita. Enggak bagus. Wala taksiru ali su'al, jangan banyak bertanya kepadanya. Bukan berarti bertanya tidak boleh. Tanya bertanya yang tidak bermanfaat. Bertanya yang menjatuhkan kredibilitas seorang guru. Ya. Wala tu'ayyinu fil jawab, jangan juga membantu menjawab apa yang dijawab oleh gurumu. Ini kadang para thalabul ilmi ini kadang dia juga baru dengar-dengar gitu. Ketika ustaznya menjawab, dia seakan-akan tahu menjawab. Ini tidak memberikan penghormatan. Tidak memiliki adab yang baik. Ini banyak thalabul ilmi ini. Ya, yang begini, ya. Wala talhu alaihi idza kasal, jangan merajuk ya ketika dia malas menjawab. Wala turaji'u idza imtana, jangan membantah ketika dia enggan menjawab. Wala takhud bi saubihi idza nahad, jangan ya menarik ya bajunya ketika dia bangkit. Wala tubshalahu syarran sirran, jangan engkau sebarkan rahasia-rahasianya. Seorang guru punya rahasia, punya kekurangan. Jangan kau sebarkan. Ya. Jangan kau sebarkan. Ini kadang Masya Allah ya. Kita kadang belajar sama seorang. Kita pula yang nyebarin keburukan itu. Kita aktif di kajiannya. Kita pula yang menjelek-jelekannya. Karena aneh. Mengambil ilmu darinya. Tapi setelah itu kau bunjing. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting yaitu wala tubsha lahu sirran. Jangan kamu sebarkan rahasianya. Ada hadis Ibnu Sir diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika meninggalnya istri Hafsah radhiyallahu taala anha, anak Abu Bakar Siddiq. Beberapa bulan maka Hafsah gundah, dia butuh seorang suami yang membelainya. Maka pernah ditawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar pun diam dan menolak. Tawarkan kepada Utsman. Ya, Utsman pun diam. Iya kan? Maka tawarkan kepada Umar. Umar bijin ya. Tawarkan Abu Bakar, tawarkan kepada Utsman. Karena manusia terbaik saat itu. Maka mereka diam. Dan Umar saat itu merasa kecewa. Apakah Hafsah tidak cantik buat mereka? Apakah Hafsah tidak layak buat mereka? Anakku kan cantik. Punya kemuliaan juga. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Utsman menolak? Bukan karena tidak mau sama Hafsah. Ya. Dikarenakan Hibdu Sir. Menjaga apa? Rahasia Nabi. Karena Nabi pernah mengisyaratkan akan menikahi Hafsah. Karena ada isyarat dari Nabi. Nabi akan menikahi siapa? Hafsah. Sampai akhirnya Abu Bakar. Umar datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Aku tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Utsman diam. Gimana ini? Maka Rasulullah baru mengatakan. Ya Umar. Ya. Sungguhnya anakku akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Kalau yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergembiralah Abu Bakar. Ya, bergembiralah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini dijaga. Kita ini kalau ada orang mau menikah udah sibuk. Orangnya belum apa-apa. Kita sudah sibuk nyebarin kemana-mana. Ya tidak. Setelah itu bikin berita hoak. Oh si pulan mau sama si pulan. Si pulan mau sama si pulan. Padahal si pulan gak tahu menau itu. Ingat. Watakulluna hayyinan wahuwa indallah azimun. Antum berucap. Seakan-akan ucapan itu ringan. Padahal ucapan itu Allah sangat berat timbangannya. Ya. Itu guru Anda. Ya. Yang kita masih ambil ilmunya. Jaga. Jaga rahasianya. Sebagaimana orang terbaik Abu Bakar dan Utsman dan Ali bin Abi Thalib menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka kadang ya tidak disukai oleh orang yang menawarkan kepadanya. Tahu resikonya Abu Bakar, Utsman tahu. Pasti di awalnya Umar ini akan marah sama mereka. Tapi dia menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tufshalau sirran. Jangan kau sebarkan rahasianya. Karena di sini sebutannya wala taktabanna 'indahu ahadan. Jangan kamu gibahi dia di hadapan seorang. Ya, wala tasafanna 'indahu 'aliman. Jangan kau sebutkan seorang wala taktabanna 'indahu ahadan. Jangan kamu gibahi dia di depan seorang. Wala talabanna usratahu. Ya. Jangan kamu apa? Sebarkan atau beberkan kesalahannya. Wa in zalat qubilat ma'dzuratahu. Kalau seandainya dia keliru, ya, maka maafkan. Ya, maka berikan udzur. Ya, begitu. Kenapa? Karena engkau ketika membeberkan, menjelaskan, memberitakan kepada satu orang, dua orang tentang keburukan gurumu, maka ketika itu ilmu yang ada padanya tidak akan diambil oleh orang. Dan engkau penyebabnya seorang itu tidak mengambil ilmu darinya. Ya. Ini kehormatan seorang guru harus dijaga. Wala taqulana lahu, jangan engkau berkata kepadanya sami'tu fulana yaqulu kada, si fulan mengucapkan begini wahai ustaz. Wala inna fulana yaqulu khilafika. Ya. Dan tidaklah si fulan itu kecuali apa? Menyelisih engkau. Jadi ketika kita berbicara sama guru kita, seorang guru, mungkin pendapatnya keliru atau berbeda dengan kita. Jangan kau benturkan dengan pendapat orang lain. Ustaz, kenapa Ustaz mengatakan demikian? Ustaz pulang mengatakan demikian. Dan ini banyak pelajar-pelajar ilmu itu, kadang tidak layak dikatakan pelajar. Dia mau belajar sama seorang itu, kalau sesuai dengan keinginannya. Dia mendekati seorang itu, karena dia punya agenda. Ya. Ketika gurunya berbeda pendapat, nasihatnya, dia mencari nasihat yang lain. Yang nasihat itu menginginkan sama seperti apa yang dia inginkan. Maka banyak talabul ilmu datang ke ustaz ini, enggak boleh. Datang ke ustaz lain, boleh. Baru boleh ya, kerjakan. Dia mencari-mencari seorang guru yang memperkenankan apa yang dia inginkan. Maka ini bukan talabul ilmi. Talabul fitnah. Pencari fitnah. Ya. Kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para thalabul ilmi fokus kepada ilmu. Sebagaimana dia fokus kepada ilmunya, dia juga mesti berbuat baik kepada gurunya. Bagaimana mungkin kau tidak berbuat baik sama gurumu sementara ilmu yang mulia yang memberikan petunjuk itu darinya? Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh wala tasaffana 'indahu 'aliman. Yang kau sebut-sebut nama seorang di hadapannya itu orang alim ustaz begini-begini. Subhanallah, ini banyak juga. Ya, kalau ada masalah datang kepada ustaz tertentu. Ketika di hadapannya sering puji ustaz-ustaz yang lain. Ini keliru bagi thalabul ilmi. Di mana pemuliaanmu kepadanya? Ya. Maka biasanya seorang yang suka puji-puji orang, maka di lain kesempatan dia akan caci-caci orang. Selalu begitu. Ya, banyak thalabul ilmi ini. Maka ketika engkau bisa menghargai memuliakan orang lain, maka hargailah seorang guru yang engkau ajak bicara di hadapannya. Ya. Ini akhlak mulia seorang murid. Wala ta'rudanna min tuli sohbatihi. Jangan engkau merasa malal, bosan dengan lamanya engkau berguru kepadanya, belajar kepadanya. Wala tarfa' nafsaka an khidmatihi. Jangan engkau mengangkat jiwamu dalam berkhidmat kepadanya. Wa idza aradat lahu haja sabaqat alqaum ilaiha. Jadi ketika engkau punya kebutuhan, hajatmu, ya, maka dulukanlah hajat dia. Fa innama huwa bimanzilatil nahlati tantadiru mata yasqut 'alaika minha syai. Karena sesungguhnya dia guru kita, ya, pengajar ilmu, bimanzilatin nihlah, seperti kedudukannya pohon kurma, ya, tang tadi rumatan yasqut alaik, kita menunggu kapan buahnya itu jatuh kepada kita. Ya, subhanallah. Jadi seorang guru diberikan sebuah pohon kurma ataupun yang berbuah, yang kita menunggu kapan buah itu akan jatuh kepada kita. Ya, kita menunggu ilmu darinya yang terkucur kepada kita. Maka kita mesti bersabar di dalam belajar lama bersamanya. Ya, sabar dengan semua kekerasan dan sikapnya. Mungkin ada sikap-sikap yang tidak mengenakan, sabar. Karena kadang sikap-sikap yang tidak mengenakan itu memberikan pelajaran yang berarti bagimu. Wa yanbaghi ayyahtarajal haidha haidha bil ilmi bi mubda'il amri fil isgha'i ila ikhtilafin nas. Maka mesti para thalabul ilmi itu, ya, bisa mengeluarkan dirinya dari masalah-masalah yang ada dalamnya terhadap ilmu, terutama artinya para pelajar ilmu pemula, para pemula dalam belajar, maka mesti dirinya bisa mengeluarkan dirinya dari apa? Mendengarkan, menyibukkan diri pada ikhtilaf, ikhtilaf manusia, ikhtilafnya para ulama. Jadi kalau para thalabul ini, para pemula itu belajar saja, tidak usah membahas tentang ikhtilafnya pulan dan pulan. Ya. Fa'ina dalika yuhayyiru aqlah wa yaktaru dhihna. Karena sungguhnya menyibukkan diri pada ikhtilaf-ikhtilaf para ulama, maka itu akan membingungkan akalnya. Ya, dan akan apa? Menumpulkan pemikirannya. Wa yanbaghi lahu an ya'khudha min kulli shay'in ahsana. Maka seyogianya baginya mengambil setiap apa yang baik baginya, apa yang sekarang yang dibutuhkan oleh saya. Apa yang baik-baik saya? Amal-amal ibadah praktis. Misalnya, ini kan pemula. Kecuali terus sudah memahami, kemudian kita belajar ikhtilaf ulama. Baik dalam fikih atau dalam cabang-cabang akidah. Tidak masalah. Ya. Bersama derajat kita belajar ilmu, nanti akan mendapatkan ikhtilaf juga. Tadarruj. Ya. Jangan sibukkan di tangga awal dengan perbedaan-perbedaan. Li'annal umra la yasyat. Karena umur la yatasa li jami'il ulum. Karena umur kita ini tidak akan mampu, umur kita tidak luas, sempit untuk bisa mempelajari semua apa? Ilmu. Ilmu itu sangat luas sekali. Dan usia kita sempit, maka ambillah yang paling penting buat kita. Apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Akidah, tauhid. Ya, amalan fikih sehari-hari gitu ya. Dan yang lain-lain. Summa yusarifu jimamu kutihi ila asrafil ulum. Kemudian barulah dia meluangkan waktunya kepada ilmu-ilmu yang mulia yang lainnya. Setelah dia tangga pertama, tangga kedua, dia seterusnya meluangkan waktu, mengkhususkan mungkin pada cabang ilmu yang dia inginkan. Wahual ilmul muta'aliku bil akhirah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Jadi setelah itu kita menyibukkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk ilmu yang mulia, yaitu ilmu yang mengantar kita kepada akhirat. Alladhi bihi yuktasabu al-yaqinu alladhi hasala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'anhu. Yaitu ilmu yang dengannya akan sampai seorang pada keyakinan sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mendapatkan itu. Jadi ilmu akhirat adalah ilmu yang dengan sampai hati seorang pada tingkat keyakinan yang tinggi sebagaimana itu didapatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hatta syuhida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan Abu Bakar Siddiq di hadapan para sahabatnya. Faqala, Rasulullah bersabda, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati saumin wala salatin walakin bi syai'in waqara bi sadrihi. Subhanallah. Tidaklah Abu Bakar Siddiq itu mendahulu kalian terhadap segala sesuatu. Ya, tidaklah Abu Bakar Siddiq itu mengungguli kalian dengan puasanya, dengan salatnya. Tapi Abu Bakar Siddiq mengungguli kalian dengan sesuatu yang bersemayam dalam dadanya, dalam hatinya. Apa? Iman, al-yakin, wasidkul yakin, jazim. Pembenaran keyakinan yang pasti. apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, beriman tanpa bertanya tapi dan seterusnya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, tidaklah dia unggul ya dari kalian dari salat dan puasanya. Ada orang yang lebih baik puasa dari Abu Bakar, ada orang yang salat lebih baik dari Abu Bakar. Tapi kenapa dia unggul lebih baik dari para sahabat yang lain? Dikarenakan hatinya yang begitu taslim kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka di sini ikhwatal iman, ya, disebut oleh Syekh, fahadihi wata'ibul muta'allim. Ini adalah merupakan apa? Tugas-tugas para pelajar ilmu. Ya, ini sampai di sini penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala terhadap pelajar ilmu. Jadi, banyak tugas-tugas kita para pencari ilmu, ya, terhadap ilmunya, mesti ada meluangkan waktu. Jadi belajar itu bukan mencari waktu luang, tapi memang mencari apa? Ya, meluangkan waktu. Benar-benar dijadwal. Saya kerja jam berapa? Berapa? Ya harus ada. Dengan keluarga bagaimana? Harus meluangkan waktunya. Sampai dikisahkan di masa Umar, di masa Rasulullah SAW. Umar itu kan punya apa? Punya toko, punya jualan, ya kan? Dan dia punya pembantu yang jaga tokonya. Sampai dia itu sehari gantian, kadang Umar jaga, kadang pembantunya jaga, kerjanya jaga. Gantian kenapa? Kalau Umar jaga, ini pekerjanya hadir di majelis Rasulullah. Atau gantian seperti itu. Nanti saling memberitahu. Kalau Umar yang hadir, Umar beritahu kepada penjaganya. Rasulullah tadi bicara begini, begini, begini. Gantian seperti itu. Subhanallah. Ya. Ya kalau kita tidak bisa seperti itu, luangkan waktu. Kita kerja jam berapa, dengan keluarga berapa. Sempatkan ya, untuk majelis ilmu. Ya. Begitu. Selain jadi kita apa? Menjaga ya adab-adab kita kepada seorang guru. Menjaga akhlak kita kepadanya, menjaga kewibawaannya dan seterusnya. Ya. Berikutnya disebutkan wa ammal muallimu fa alaihi wadhaifu aidan. Adapun para pengajar ilmu, para guru juga baginya ada tugas-tugas yang lain. Min dzalika di antaranya syafaqatu alal muta'allimin, yaitu memiliki rasa kasih sayang kepada orang yang belajar. Jadinya memiliki rahmah, memiliki belas kasih kepada muridnya. Wa ayujarrihim majra banihi, dan hendaklah dia memperlakukan muridnya itu seperti dia memperlakukan anak-anaknya sendiri. Kadang guru-guru kita itu mengatakan ya ya auladi, wahai anak-anakku, subhanallah. Ucapan yang indah. Ya auladi, wahai anak-anakku. Dan ini para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Wala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran, dan janganlah engkau meminta upah dari engkau mengajarkan ilmu. Wala yaqsudu fi jazaan wala syukuran, tidak juga engkau tujukan dalam engkau mengajar itu untuk mendapatkan balasan terima kasih dari seorang. Bal yu'allim li wajhillahi ta'ala, tapi engkau mengajarkannya karena wajah Allah ta'ala. Walaupun masalah gaji ini diikhtilafkan ulama. Sebagian ulama tidak boleh, dan ini juga perkataan Imam Ahmad, tidak boleh seorang itu mengajarkan ilmu mengambil upah darinya. Tidak boleh sama sekali. Karena dia hanya ingin mendapatkan balasan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumhur ulama ini membolehkan. Jumhur ulama ini membolehkan mengambil upah dari mengajarkan ilmu seperti al-imam Ibnu Majisun dan yang lain-lainnya, ini membolehkan. Ya. Tapi yang afdal memang demikian sebagaimana dikatakan dalam kitab ini. Ini kemuliaan, tapi bukan berarti seorang mengajar ilmu kemudian tidak dibayar. Ya. Tidak demikian maknanya. Wala yara li nafsihi minnatun 'alal muta'allimin. Dan tidaklah dia memandang bahwa dirinya memiliki jasa kepada orang-orang yang diajarkannya. Jadi kadang menjadi ujian bagi seorang guru, seorang pengajar. Ya, ketika ada murid yang berhasil, maka dia merasa memiliki jasa kepadanya. Wah, sudah benar, memang dia berjasa. Tapi seorang guru yang baik, dia tidak akan mengatakan berjasa kepadanya. Bal yara al-fadla lahum fi haya'ul qulubuhum li taqarrubi ila Allah Ta'ala. Ya. Tapi apa? Dia melihat keutamaan muridnya itu. Karena muridnya telah menyiapkan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bizra'atil ilmi fiha. Yaitu dia dengan cara menanam ilmu di dalam hatinya. Ya begitu. Jadi kalau seorang murid ketika dia mendapatkan keutamaan, dia merasa gurunya yang punya jasa besar. Bersyukur kepada gurunya. Tapi sebaliknya seorang guru ketika melihat muridnya bagus, maka dia tidak merasa, oh ini jasa saya. Tidak. Tapi di keutamaan seorang murid. Jadi kedua belah pihak memiliki ya apa namanya kebaikan-kebaikan dan menahan dirinya. Ya. Fahum kalladhi yu'irul arda liman yajru'u fiha. Mereka adalah para murid itu seperti orang yang meminjamkan sebidang tanah. Seorang guru itu adalah seperti seorang yang meminjamkan sebidang tanah liman yajru'u fiha kepada orang yang ingin menanam di dalamnya. Fala yambagi ayu talibal muallim ajran illa minallahi ta'ala. Diulang lagi. Maka tidaklah seharusnya seorang guru mengajarkan ilmunya ya mengambil apa upah kecuali hanya mengambil wajah Allah atau mencari wajah Allah Ta'ala. Waqad kana salafu yamna'una min kubuli hadiyatal muta'allimi. Sungguh orang salaf dulu mencegah, melarang dari seorang guru untuk mengambil hadiah dari seorang pelajar. Tidak boleh hadiah dari seorang pelajar. Karena takut akan mempengaruhi keadilannya, ya, kebijaksanaannya. Wa minha, dan darinya kewajiban yang lain juga seorang guru, alla yudharu min nuskhil muta'allimi syai'an. Janganlah memiliki sikap pelit untuk menasehati seorang murid. Jadi guru itu tidak boleh diam, tidak boleh pelit dalam menasehati seorang muridnya. Ya. Wa ayyu jazru an su'il akhlaqi bi tariqati ta'ridi mahma amkana. Dan dia mesti memiliki apa? Memperhatikan, memberikan perhatian atau mengingatkan kepada murid-muridnya tentang buruknya akhlak. Ya, dengan cara ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut sebisa dia. Jadi, ketika menasihati muridnya bukan mengomelin dia, bukan menyalah-nyalahkan saja. Tapi dengan menggunakan uslub bahasa yang baik yang bisa diterima oleh muridnya. Ya, mahma'am kana sebisa mungkin. La ala wajh taubi, bukan dengan cara menjelek-jelekannya. Fa inna taubiha yahtaqqa hijabul haibah. Karena memburuk-burukkan, menjelek-jelekan, maka ini adalah akan apa? Merusak apa? Merobek-robek ya apa kewibawaannya. Wa minha, dan di antaranya juga ayan dhura fi fahmil muta'allimi wa miqdarul aqli. Hendaklah seorang guru mengajarkan untuk melihat kemampuan seorang murid di dalam ya mengambil ilmu, di mana kemampuannya? Punya kemampuan enggak dia diajarkan ini? Ya, kalau tidak jangan yang lain. Fala yulqi ilayhi ma la yutriku fahmu. Jangan kau sampaikan ilmu apa-apa yang tidak mungkin dia mampu menerimanya. Wa yuhitu bihi il aqlu, yang tidak mungkin akalnya meliputinya. Ya. Nah, baiknya seorang guru itu mengajarkan dengan buku-buku yang ringan, buku-buku yang mudah dipahami. Kadang ada seorang guru mengajarkan suatu yang kitabnya dikata wah, oh hebat, baca kitab Al-Imam Qayyim setebal ini yang berentetan panjang misalnya. Padahal muridnya siapa? Muridnya bahasa Arabnya enggak bisa. Hah? Muridnya juga belum tahu kaidah-kaidah, tapi sudah ajarkan itu. Sehingga kalau disebutkan majelis puluhan membahas kitab ini, subhanallah, malah berat bagi muridnya. Kenapa tidak ajarkan kitab-kitab kecil? Bukankah para ulama itu juga, selain mereka juga membuat kitab-kitab besar, mereka juga buat kitab kecil. Dan mereka membuat kitab kecil itu ada tujuannya. Si bin Ba'ath rahimahullah, kalau kita lihat, kitabnya banyak kitab-kitab kecil. Kalau seorang tokoh yang mulia, semua ulama sekarang adalah murid-murid beliau. Ya, jadi jangan malu mengajar kitab-kitab yang kecil. Jangan dianggap remeh. Dari situlah seorang akan terbuka ya keilmuannya, hatinya menerima ilmu yang besar dari tingkat yang kecil. Ya. Jadi tidak antum tidak keliru kalau tidak aib kalau antum bahas nahu kitab Muyassar gitu ya. Kan orang kadang meremehin kitab apa Muyassar? Karangan orang Indonesia, kitab tipis. Subhanallah. Dia mau bacanya adalah Qutrun Nada. Itu tangga bagi orang-orang yang sudah sampai tingkat ke sana. Ya. Jadi tidaklah demikian dalam memandang ilmu ya kata Syekh di sini ya. Ayang dorafi fahmil muta'allimi wa miqdaru aqli. Hendaklah seorang guru melihat kepada kemampuan muridnya, kesanggupan akal muridnya. Wala yulqi ilaihi ma la yudrik fahmu. Jangan kau sampaikan sesuatu yang tidak mampu dia cerna. Ya. Faqad ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, umirtu an ukhatiban nasa ala qadri ukulihim. Aku diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal-akal mereka. Sesuai dengan takaran pemahaman mereka. Maka kalau kita berdakwah pada seorang anak kecil tidak seperti kita berdakwah pada orang dewasa. Karena cara penyampaian harus berbeda, walaupun yang disampaikan itu sama. Tapi penyampaiannya berbeda. Sama seperti kita mengajarkan pada orang yang tingkat atas sama orang pemula, ini tidak sama. Caranya harus berbeda dengan bahasa yang berbeda. Ya? Kadang-kadang ini orang yang terbiasa di tingkat tinggi, bahasa tinggi, ceramah di khutbah Jumat pun begitu. Orang enggak ada yang paham. Ini tidak mutabiqul hal, tidak sesuai dengan kondisi. Dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, umirtu an ukhatiba nasa ala qadri ukulihim. Aku diperintahkan berbicara kepada manusia, mendawakan manusia sesuai dengan takaran kemampuan akal-akal mereka. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innaha huna ilman walau asabtu lahu hamlatan. Sesungguhnya di sini, di hati, di dada ini adalah apa? Ilmu. Lau asabtu lahu hamlatan. Ya. Kalau seandainya aku mendapatkan orang yang akan mengambil ilmu itu, orang yang membawa ilmu itu, orang yang belajar ilmu tersebut. Artinya ilmu hakikatnya ada di hati. Maka perbaikilah hati. Sehingga ketika kita menyampaikan ilmu, bukan karena kita ingin dikatakan orator atau hebat dalam retorika atau yang lain-lainnya. Tapi sampainya hidayah kepada orang tersebut. Karena harus dari hati dia mengucapkannya. Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. A'ansuru durran baina sarihatin na'am. Ya. Apakah aku menebarkan lu'lu'a durran ataupun biji-bijian ataupun mutiara lu'lu'a baina sarihatin na'am. Di antara kerumunan apa namanya onta. Na'am itu onta kan ya? Min hamru na'am. Dari onta merah. Ya kan? Apakah aku apa? Menebarkan biji-bijian mutiara atau aku menebarkan mutiara emas berlian gitulah baina saratin na'am di antara kerumunan unta. A'andumu mansuran li ra'iyatil ghanam. Apakah aku menyusun ya kalimat-kalimat yang indah untuk penggembala domba. Wa man manaha juhalu ilman adha'u. Ini baru intinya disebutkan. Wa man manaha juhalu ilman adha'u. Barang siapa yang dia memberikan ilmunya kepada orang-orang bodoh, maka dia telah menyia-nyiakan ilmu itu. Uman mana al-mustaujibina faqad dulima. Barang siapa yang mencegah ilmunya dari orang-orang yang membutuhkan, maka sungguh dia telah zalim. Saudaraku, kadang kita memberikan ilmu kepada orang yang tidak butuh ilmu. Kadang kita berdakwah pada orang yang tidak butuh dakwah kita. Ini menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan ilmumu. Tapi kadang engkau mencegah ilmumu kepada orang yang benar-benar ingin belajar, maka engkau telah mendzaliminya. Dakwah membuat acara artis-artis didatangkan. Mereka tidak ingin ilmu Anda, kecuali hanya syutingan semata. Dakwah pada orang-orang yang kadang-kadang tidak menggunakan ilmu. Maka saya sering kritis ini kepada lembaga-lembaga tertentu, baik lembaga pendidikan ataupun lembaga perusahaan. Subhanallah, para karyawan-karyawan itu hendaknya bersyukur ketika dia itu memiliki seorang tuan, seorang pengusaha yang perhatian kepada dia di pekerjaan dan perhatian dari si agama. Kadang dibuatkan taklim. Per minggu, per bulan ada. Tapi si karyawan itu datang bukan karena hatinya. Seakan-akan hanya peraturan saja. Makanya dia bersyukur, dia dapat kemuliaan dunia, dia juga dapat kemuliaan akhirat. Tapi seorang guru mengajarkan itu, tidak didengar. Dia hanya duduk untuk memenuhi absen saja. Itu pun tidak terkecuali pada lembaga-lembaga pendidikan hatap, pendidikan sunnah. Para guru-guru itu ditarbiyah. Ada pembekalan guru. Tapi hatinya tidak hadir di pembekalan itu. Hatinya melayang-layang kemana-mana. Gurunya datang terlebih dahulu. Dia datang setengah jam, satu jam, atau bahkan ada yang mau berakhir. Bahkan membuat majelis baru. Bila pembekalannya diam, mereka diam. Bila pembekalannya, pematerinya berucap, dia berucap yang sama. Di mana letak Anda sebagai seorang guru? Mana menghargai seorang pembicara di depan? Ya, buku ini mengajarkan kita demikian. Maka ini yang dikatakan oleh Syafi'i. Waman manaha juhalu ilman adau. Barang siapa yang memberikan ilmu kepada orang-orang bodoh yang enggak mau ilmu, ya, ini adalah kesia-siaan. Menyia-nyiakan waktu kita untuk mengajarkan pada mereka, mereka enggak butuh ilmu kita. Ya. Sungguh di tempat-tempat lain itu banyak orang yang butuh kita. Kadang menjadi sedih bagi saya ketika saya memberikan pembekalan-pembekalan di mana-mana, itu mereka enggak siap menerima pembekalan. Padahal di tempat lain kita dibutuhkan. Dibutuhkan. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah perkataan Syafi'i ini untuk menjadi apa? Menjadi perhatian buat kita. Ya. Memberikan ilmu pada orang yang tidak membutuhkan adalah kesia-siaan waktu. Kesia-siaan tenaga. Ya. Tapi mencegah ilmu kita dari orang-orang yang membutuhkan adalah kezaliman. Maka dakwah kepada orang yang membutuhkan, dia butuh ilmu kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur tentang dia enggan mengajarkan pada Abdullah bin Maktum, abasa wa tawalla. Yes. Hormatilah, hargailah mereka yang mau belajar sungguh-sungguh. Jangan kau sia-siakan tenaga dan ilmu dan waktumu untuk mereka yang tidak mau benar-benar belajar. Karena itu adalah kesia-siaan. Berikutnya, di lembaran terakhir, di paragraf terakhir, saya mengatakan minha dan di antaranya, ayakunal mu'alim amilan bi'ilmihi. Hendaklah seorang mu'alim mengamalkan ilmunya. Walayukadzibu qauluhu fi'lahu. Janganlah mendustakan ucapannya, perbuatannya. Jadi ini yang berat bagi mu'alim. Siapun kita punya ilmu kan diwajibkan untuk mengamalkannya. Bila kita mengajarkan kebenaran tapi kita menyelisihinya, maka tentu adalah kebinasaan buat kita. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ini kan ayat kepada ahlul kitab sebenarnya. Tapi ini juga kepada kita karena kalau khitabnya umum. Ata'muruna an-nasa, apakah engkau akan memerintahkan kepada manusia bil birri dengan kebaikan wa tansawna anfusakum, tapi engkau melupakan kebaikan pada dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan engkau orang yang membaca kitab. Jadi di antara akhlak dan harus yang dimiliki seorang guru, seorang pengajar adalah dia mengamalkan apa yang dia ajarkan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu qasama dhahri rajulan. Jadi keburukan dan petaka menimpaku karena dua orang, kata beliau. Jadi kebinasaan itu menimpaku karena dua orang. Yang pertama alimul muttahattik, yaitu apa? Seorang alim yang melanggar ilmunya. Wajahilun muntasik, dan seorang yang bodoh, ya. Tapi apa dia? Dia ahlu ibadah, ya. Jadi itu dua orang yang akan membinasakan kita. Kalau kita punya salah satunya, membinasakannya. Satu orang yang berilmu melanggar ilmunya, seperti Yahudi kan gitu ya. Atau yang kedua adalah orang yang bodoh, tapi dia menjadi tekun dalam ibadahnya, seperti Nasrani. Makanya kan manusia itu ditunjuk dari ilmu dan amal ada empat. Jadi dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili dalam satu mimbarnya, beliau mengatakan wa nasu fi i'tibari ilmu alma arba'ata aqsam. Manusia ditunjuk dari ilmu dan amal ada empat kelompok. Yang pertama, orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, fahuwal mukmin, maka dia orang beriman. Yang kedua, man lahu ilmu wala amala bihi, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ini orang Yahudi, orang yang dimurkai seperti Yahudi dan semisalnya. Yang ketiga, orang yang bodoh tapi dia banyak amalan. Ya, man laysa lahu ilmun, orang yang tidak memiliki ilmu wala hul amal, dan dia akan memiliki amal. Ini orang yang disesatkan, dolun, orang yang sesat seperti Nasrani dan yang semisalnya. Yang keempat, orang yang enggak punya ilmu, orang yang punya amalan. Kata Syekh, wa hadza aqbahun nas, ini seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kelompok yang pertama, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan ini perlu mumarasah, mujahadah, perlu latihan, perlu keseriusan, ya, perlu lapangan untuk kita mempraktikkan semua itu, dan itu mulai proses. Jangan pula ada orang punya ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, kemudian katakan, oh kamu tidak mengamalkan ilmunya, sesat, tidak begitu. Ya, tapi semua butuh proses, ya, butuh latihan, butuh kesungguhan. Yang jelas semuanya butuh kesungguhan. Karena Allah mengatakan, menjahadu fina lanahdiyana subulana. Barang siapa yang ya bersungguh-sungguh kepada kami, kami akan tunjukkan jalan kami. Allah akan tunjukkan jalan kebenaran yang sampai kepada keridhaannya, sampai kepada surganya. Allahu ta'ala ala biswari. Mudah-mudahan dari dua penjelasan, yaitu adab seorang pelajar dan pengajar ini, bisa kita pahami dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang alim atau muta'alim, seorang yang berilmu atau pelajar ilmu. Karena dunia ini terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya, kecuali orang yang berilmu atau pelajar ilmu, atau orang-orang yang ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allahu ta'ala alam islami. Ada soal? Ada, udah siang sekali. Baik, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.